Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, wala uksimu bin nafsil lawwamah, bersumpah terhadap jiwa lawwamah yang banyak keluhannya, banyak mengeluh, jauh dari kebaikan. Yang berarti pada diri seorang muslim, terlebih dia sebagai talibul ilm, penuntut ilmu, atau itu talibatul ilm, perempuan, ada beberapa murajaat nafsiyah, sesuatu yang perlu dikoreksi, sesuatu yang perlu adanya muhasabah, jadah, adanya introspeksi diri untuk berbenah masing-masing kita. Nas'alullah as-sitr wal-afu. Kita banyak memohon kepada Allah ampunannya dan agar ditutupi segala aib dan kekurangan kita. Beberapa permasalahan pada seorang muslim atau muslimah, atau lebih khusus kalau lebih vulgar, pada diri kita, pada diri seorang yang mengaku dirinya salafi atau dia wanita salafiyah, namun ada permasalahan yang perlu dia bercermin pada dirinya, sejauh mana dirinya dibanding man sabaqahu minas salaf, tentu jauh yang mendahului dari para a'immah dan para ulama salaf. Tetapi saddidu wa qaribu, paling tidaknya seorang hamba berupaya, berusaha untuk mendekat, semakin mirip, seperti penyair Hakim katakan, wa tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami karimu. Watashabbahu, paling tidaknya tirulah mereka, orang-orang besar, sahabat, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan. Illam takunu mithlahum, walaupun kamu enggak mungkin jadi seperti mereka persis, sama jauh. Inna tashabbuha bil kirami karimu, Karena menyerupai orang-orang mulia itu kemuliaan tersendiri. Usaha kamu, upaya untuk kamu menyerupai mereka, kamu tidak ingin tertinggal, walaupun sedikit, kecil, itu sendiri sudah karim, kehormatan bagimu. Asal ada kesungguhan, asal ada usaha, bukannya berdiam diri dan ridho, merasa puas cukup dengan kondisinya seperti sekarang. Yang pertama, seorang mungkin menganggap dirinya mustaqim, istiqamah, mustaqimah. Wanita yang menganggap dirinya istiqamah, tetapi kalau dia bercermin pada dirinya, tidak ada kebiasaan dia untuk qiyamul lail, hatta witir paling tidaknya. Tapi merasa dirinya orang yang istiqamah, walau witir pernah dia lakukan dalam tiap malamnya. Paling tidaknya Rasulullah sebutkan, fa idza khasyya ahadukum as-subh falyutir bi raq'ah. Kalau kamu khawatir, yani keburu adzan subuh, paling tidaknya sholatlah witir satu rakaat. Dan itu wirdus salaf, wirid kebiasaan para ulama salaf, qiyamul lail, sholat. Nah, Imam Ahmad rahimahullah, beliau termasuk yang menyatakan witir itu sunnah, walaisa bifard, bukan wajib, bukan fardu, karena khilaf di kalangan fuqaha. Itu pun kata Imam Ahmad, yang diketahui meninggalkan witir terus menerus, lam tuqbal lahu syahadah, bukan orang yang boleh diterima persaksiannya. Kif mengaku dirinya mustaqim, mustaqimah. Ilmu na'am lebih tinggi derajatnya dari nawafilul ibadat, la syakafi la gubara alaih. Ilmu derajatnya lebih tinggi dari amalan-amalan sunnah, ma'ruf. Tetapi yang dimaksud bukan berarti kemudian dengan ilmu kita zuhud terhadap amalan-amalan ibadah sunnah. Hadza la yasluh li talibil ilm. Tidak ada kebiasaan dia mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Imam Bukhari rahimahullah, Imamul Muhaddithin, Amirul Mukminin rahimahullah, beliau sebutkan, setiap kali aku hendak memasukkan satu hadis dalam kitab Al-Jami', kitab sahih, sahih Bukhari, tiap kali masukkan satu hadis, dan hadis ilmu, kecuali aku wudu terlebih dahulu, aku sholat dua rakaat, kemudian memasukkan, menulis satu hadis ini. Wahwa sholatu sunnah. Maka bukan berarti keutamaan ilmu kemudian kamu tinggalkan ibadah-ibadah sunnah hanya karena ilmu lebih afdol, ilmu lebih mulia. Bukan itu yang dikehendaki. Barakallahu fikum. Maka biasakan dan hidupkan sunnah ini, witir, qiyamul lail jika memungkinkan. Walhamdulillah sunnah wasi'ah. Hadis Abu Hurairah, awsani khalili bithalath, kekasihku yakni Rasulullah SAW mewasiatkan padaku tiga perkara, salah satunya an utira qabla an anam, aku sholat witir sebelum aku tidur. Ini fuqaha sebutkan kembalinya pada dirimu. Kalau kamu tahu dirimu capek, enggak kuat, sulit bangun malam, maka lebih sunnah bagimu witir sebelum kamu tidur. Tapi kalau kamu tahu dirimu gampang ringan untuk bangun di malam hari, sholat, witir, maka lebih afdol kamu sholat di akhir malam, karena itu waktu yang lebih afdol. Wakilahuma sunnah. Yang jelas keduanya sunnah, tidak ada yang kamu lewatkan. Hadza au hadza. Satu. Sesuatu yang perlu adanya koreksi pada diri kita masing-masing. Yang kedua, mustaqim, mustaqimah, menganggap dirinya orang yang istiqamah tetapi bukan orang yang haris alal adhkar yom wa laylah, bukan orang yang semangat dan menjaga zikir-zikir yang ada di dalam sunnah. Ba'da salawat al-khams, sobah, masa, dan wirid-wirid zikir yang lainnya. Dan itu tameng bagi kita. Nah, sebagian dari mustaqimin, bahkan dari orang yang ahli istiqamah zahirnya, atau itu yang diketahui orang, fulan ahlul istiqamah, mustaqim, tapi tidak ada hirs terhadap adhkar yaumiyah ini. Ini kamu lihat orangnya seperti itu. Habis sholat, yang penting selesai sholat, but, keluar entah sibuk melakukan apa. Pagi, usai subuh, petang, usai asar. Tidak ada wirid rutin untuk dia baca. Adhkar sobah masa yang diajarkan Rasul SAW. Tidak haris. Haris itu antusias, semangat. Tidak ingin terlewatkan. Layaknya kalau misalnya ada pembagian amplop uang. Nanti habis sisa misalnya per anak 1 juta. Masing-masing gak mau ketinggalan. Antri kalaupun seperti apa panjangnya, dia semangat, gak ingin tertinggal. Hadza hirs. Terhadap adhkar. Adhkarus sabah, adhkarul masa. Kif kamu mengaku orang yang istiqamah sementara tidak ada zikir, wirid yang ada dalam sunnah, kamu tidak haris terhadapnya. Utamanya ini, zikir-zikir seusai lima waktu, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, ayat kursi dan yang lain-lainnya, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, nah, bangun tidur, sebelum tidur, sebelum makan, selesai makan, masuk hammam, keluar hammam, wah kata, pagi, petang. Kata Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, sebelum beliau Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam, kalau kamu membentengi diri dengan akidah yang kuat, kamu bentengi diri dengan zikir-zikir yang syar'i, ada di dalam sunnah, maka syaitan yang takut padamu, syaitan takut padamu. Tapi kalau kamu jauh dari semua itu, jangankan kamu takut pada syaitan, bayanganmu sendiri kamu bisa ketakutan. Jalan mungkin ada remang-remang cahaya, ada bayangan, apa ini bayangan, siapa ngikuti aku ini? Ketakutan sendiri. Saking lemahnya jiwa, karena terlalu lemahnya jiwanya terhadap jauh dari akidah, jauh dari iman, jauh dari wirid-wirid yang ada di dalam sunnah. Ini terkait kebiasaan adhkar di pagi maupun di petang hari. Hafidhu alaiha, sesuatu yang patut untuk dia jaga, sesibuk apapun dari kesibukan-kesibukan ilmiah, belajar, mengajar yang kamu jalani. Yang ketiga, mustaqim, mustaqimah, namun sangat disayangkan pada dirinya tidak mampu atau tidak mau diajak pada perkara-perkara yang serius, sungguh-sungguh, yang butuh konsentrasi tinggi, butuh kesungguh-sungguhan, butuh kedewasaan, butuh pengaturan waktu, dan seterusnya. Nggak mau. Banyak mengeluh. Kalau sudah seperti itu. Wanu berat ini, capek. Wanu, wanu, wanu. Mustaqim, ngakunya mustaqimah. Tetapi yang lebih dia senangi kalau itu yang longgar-longgar. Futsal, ahlan wa sahlan. Enggak ada nolaknya kalau sudah diajak futsal. Karena enggak butuh keseriusan, enggak butuh peras otak, enggak butuh kesungguh-sungguhan. Royit, urusannya rahat, makan-makan, undangan, kesana, kemari, Wah, afwan. Kritikan pahit yang kadang disampaikan beberapa orang. Tapi ya begitulah kenyataannya. Pada sebagian, agar tidak mengeneralisir. Kalau sudah undangan walima, wa illa aqiqah, tidak ada yang udzur. Gak ada yang alasan. Afwan gak bisa datang. Afwan sakit. Afwan gak bisa. Afwan gak ada. Pasti datang. Sak sibuk apapun dia. Tapi diajak serius. Hafalkan ini. Kamu setorkan. Hafalan Quran, hafalan hadis. Di situ terlihat siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang sebaliknya. Mustaqim, tapi senangnya yang rahat-rahat, yang enteng baginya. Tidak menuntut kesungguhan, keseriusan, peras otak, belajar. Ainal istiqamah. Mustaqim atau mustaqimah. Namun sangat disayangkan kesehariannya dipenuhi dengan ghibah. Wa illa namimah. Padahal dia tahu itu haram dan bukan orang baru, lama. Belajar ilmu, dengar ilmu, sampai padanya hujjah. Qil wal qal. Kesana, kemari, ini begini, fulan begitu. Fulanah begini, fulanah begitu. Ihdal kalam. Di mana istiqomahmu? Kamu menyenangi majelis atau pembicaraan yang semacam itu? Pertambahan perbendaharaan ilmiah pada dirinya sal wala haraj. Kamu bisa tahu sendiri apa yang bertambah. Maklumat dia, keilmuan dia, akidahnya, fikihnya, usul fikih, mustalah, akhlak dan yang lainnya. Setelah sekian waktu berjalan, tidak ada perkembangan, tidak ada pertambahan. Tapi untuk informasi, untuk berita ke fulan seperti apa alan, dia orang nomor satu. Hakadha istiqamah. Mustaqim atau mustaqimah. Namun sangat disayangkan pula banyak dari mereka yang takabur, dan itu afatul ilm, penyakitnya ilmu. Merasa dirinya lebih dari yang lain. baru mungkin dia khatamkan Thalathatul Usul atau Qawaidul Arba atau Kitabut Tauhid atau yang semisalnya Riyadhus Shalihin kah atau apa tafsir sebagiannya, baru sebagian itu dia pelajari, dia merasa dirinya Syekhul Islam. Yang tidak mungkin untuk dipersalahkan. Mustaqim, mustaqimah, tapi watak, tabiat dan sifatnya jabbar, diktator, kejam, bengis ke orang, judes, tidak ada rahmatnya, tidak ada kasih sayangnya, kelemah lembutannya kepada saudaranya. Maha kada istiqamah, kasar, kaku, tajam kata-katanya, istiqamah demikian. Mustaqim, mustaqimah mengakunya, namun sulit atau berat ketika dinasehati musuh kepada orang yang menyampaikan nasihat itu pada dirinya. Fulan kayak pintar sendiri, fulan kayak suci sendiri. Nasihati saya, mengingatkan saya, gak terima. Kalau disampaikan nasihat pada dirinya, marah. Sodiku kaman sodakoka. Padahal hakikat temanmu yang benar-benar jujur padamu memberikan yang terbaik. Laman sodakok. Bukan semata-mata yang membenarkan kamu dalam setiap ucapan dan perbuatanmu. Yang penting kamu senang. Bukan itu teman. Kamu jelek akan dikatakan kamu jelek, salah. Itu teman. Kamunya tidak terima. Makanya para ulama salaf sebutkan, kamu kalau ingin tahu orang yang benar-benar cinta pada kamu, murni betul teman hakiki buat kamu ketika kamu tidak senang padanya. Berarti itu temanmu. Orang yang patut kamu pertahankan perkawanan dengannya. Gak senang. Kamu merasa tidak senang. Karena disalahkan sama dia, dikritik, diingatkan, dinasehati, ditegur, diluruskan, ya itulah temanmu. Sebaliknya berarti bukan teman kamu. Yang seumur perjalanan teman, pertemanan dengan kamu, kamu senang saja, enjoy saja sama dia, bukan temanmu itu. Bukan temanmu. Faraji'u wa hasibu anfusakum wa anfusana jami'an. Bermuhasabalah pada diri kita masing-masing untuk berbenah diri. Farahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seorang hamba yang tahu kapasitas dirinya. Wafaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.